cintaku. Temu kasih tak akan pernah berubah, tetapi engkau begitu mudah mengkhianati tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Tepuk tangannya mana dong? Terima kasih.